السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji ulang melalui bedah tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidzul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqata. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin lain. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kamu kembali. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya janganlah kita sebagai orang mukmin sekali-sekali menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, kecuali jika kamu melihat kekuatan padanya dan kelemahan padamu. Dalam artinya, kalau kita menjadikan orang kafir itu pemimpin, pada hakikatnya kita itu tidak memiliki apa-apa. Kekuatan ada sama mereka, akan tetapi kelemahan ada dalam diri kita. Apabila kita memperhatikan kata yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan al-wali, yaitu penolong. Penolong pada yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu wal-wali, Allah adalah penolong. Kata wali apabila disandarkan kepada Allah, maka maknanya menunjukkan kemutlakan pertolongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang termaktub dalam 257. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya yang penuh iman. Dalam ayat lain yaitu surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Demikianlah kita jika kita memperhatikan bahwa kalimat wali yang terkandung yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menisbahkan para pemimpin-pemimpin Allah, yaitu orang-orang mukmin yang benar, bukan orang-orang yang kita yakini kebenarannya pada hakikatnya mereka itu kafir. Para pendengar RRI rahimakumullah, timbul pertanyaan yang dilontarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi saat yang kita kaji ini melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yaitu apakah Tuhan tidak mampu untuk membalas kaum kafir di mana pimpinan mereka itu kafir, kemudian membantu umat Islam? Jawabannya mudah sekali. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk melakukan. Bukan kita tidak mampu, karena orang kafir itu dijadikan pemimpin, pada hakikatnya bisa dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, di sini Allah menginginkan orang-orang mukmin yang menumpas atau yang menghabisi daripada orang-orang kaum kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 14, pergilah mereka Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Itulah fungsinya seorang pimpinan yang muslim, diharapkan dapat membantu umat Islam, bukan dalam artian malah mengkekang, menghabisi hak-hak daripada umat Islam. Kebalikannya, kita melihat fenomena saat sekarang ini, umat Islam banyak pemimpin, akan tetapi menyiksa, membatasi hak-hak daripada umat Islam yang kehidupannya notabene mereka itu muslim pada hakikatnya, akan tetapi membantu umat Islam jarang sekali. Kita lihat orang pemimpin kafir, yang mana Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan, kalau orang yang kafir itu pada hakikatnya itu seperti penolong bagi kita, pada hakikatnya itu kamuflase, yang artinya bahwasannya orang yang kafir menjadi pemimpin itu mereka pingin dari umat Islam dengan harapan dapat masuk kepada mereka. Kemudian orang kafir ini memberikan istilah kasih sayang, lalu menjerumuskan umat Islam ke lembah kekafiran. Pada substansinya mereka itu baik, pada hakikatnya mereka itu tidak akan ketemu yang iman kepada yang kafir. Ini yang harus kita yakini. Kalaulah kita mengambil pemimpin-pemimpin kafir, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kejadian kedua kali dan ketiga kali bagi kita, umat Islam yang khususnya yang ada di Medan, dan umumnya umat Islam khususnya pada skup Sumatera Utara. Agar apa? Pada hakikatnya, apapun yang kita harapkan dari pemimpin yang baik adalah umat Islam, karena ini adalah penolong. Yang lain itu nansen. Pada kesempatan kali ini akan dijabarkan lebih luas lagi oleh para suyuh kita, Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Hanafi. Kami silahkan, Ustaz. Iya, terima kasih. Dalam ayat ini kita melihat ada satu firman yang patut untuk kita lihat, yaitu barang siapa, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan penolong, maka tidak akan ada sedikit pun perhatian dari Allah. Tapi ada pengecualian, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena ada siasat, yaitu untuk memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan ini kalau di dalam bahasa usuluddin disebut dengan taqiyah, yaitu mencari atau menyembunyikan kebenaran dan mengakui apa yang mereka inginkan dengan alasan untuk menjaga agar yang benar ini tidak rusak, ataupun yang benar ini bisa ditampilkan pada saat-saat yang lain. Dan kalau kita melihat akar sejarah taqiyah ini, yaitu pada masa Rasulullah sendiri terjadi. Ada dua orang sahabat yang sedang disiksa, yaitu satu Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir. Bilal sabar dan teguh pada kebenaran, konsisten dalam memperjuangkan imannya. Betul-betul dia mampu untuk menahan segala siksa badan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sedangkan Ammar bin Yasir mencari keringanan dengan cara taqiyah, yaitu ketika dia dengan terpaksa harus mengakui ucapan-ucapan yang dipaksakan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maka ketika hal ini diadukan kepada Rasulullah, maka turunlah ya ayat yang mengatakan, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya mutmainnun bil iman, maka dia tidak berdosa. Hatinya masih tetap dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Apa mungkin hikmahnya dari kondisi Ammar bin Yasir ini? Bila semua mukmin, misalnya kata Syekh Sha'rawi, benar-benar berani membayar dan mengorbankan hidup ini demi menegakkan jalan Allah, ketika mereka sudah meninggal misalnya, banyaklah di antara yang meninggal, maka siapakah yang akan bertugas menyampaikan ilmu Allah kepada yang lain setelah kematian para pejuangan yang banyak tadi? Nah, maka secara singkat, ya, Allah menetapkan tebusan kepada kita demi akidah, kalau memang mau ditebus, yaitu kematian, dan membenarkan juga tindakan taqiyah agar akidah tetap terjaga. Jadi ada dua macam. Pertama, konsisten menghadapi kebatilan di jalan Allah walaupun harus dengan nyawa. Kedua, taqiyah, tujuannya tidak lain demi menjaga agar akidah tidak hilang akibat kekejaman orang kafir. Karena itu Allah mensyaratkan kepada satu golongan untuk menebusnya dengan nyawa, dan kepada golongan lain agar tetap taqiyah, bertahan supaya tetap ada yang mengemban agama Allah ini untuk masa yang akan datang. Nah, hadirin seluruh pendengar yang berbahagia, ini kita melihat bahwa ya, di dalam Islam juga ada siasat, ada cara untuk melihat suatu permasalahan secara jernih. Mana yang harus kita berkompromi, mana yang harus tidak berkompromi. Dan inilah namanya siasah yang baik, bukan untuk mengorbankan agama, tetapi untuk melihat esensi bagaimana agama itu bisa berkembang pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin Pak Ardi bisa menambah. Iya, seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiyar tadi sebelumnya, bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, saya melihat sebagai tambahan bahwa sebenarnya lah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa orang-orang kafir, baik itu orang Yahudi dan orang Nasrani, setara orang kafir yang saat sekarang ini hidup, itu mereka tidaklah memberikan apapun bagi orang-orang yang beriman. Artinya mereka tidak akan mampu menjadi penolong, karena yang mampu memberikan pertolongan itu adalah Allah, dan yang berhak untuk ditolong itu adalah orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir itu tidak usahkan untuk menolong orang lain, dirinya sendiri pun dia tidak akan terselamatkan. Makanya kalau kita baca ayat ini dengan seksama, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata la tattakhid, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata la yattakhid, yang artinya seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kepada orang-orang yang beriman itu mengatakan. Karena apa? Karena sebenarnya lah itu sewajarnya tidak terjadi. Artinya orang yang beriman meminta pertolongan kepada orang-orang kafir itu sewajarnya dan sepantasnya itu tidak terjadi. Karena apa? Karena orang yang beriman itulah yang seharusnya menolong orang yang kafir, bukan orang yang kafir itu menolong orang yang beriman. Karena orang yang kafir itu menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Makanya lah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini dengan penggunaan kata perintah atau kata larangan, ya, yang bersifat perintah di sini untuk tidak melakukan hal itu sama sekali. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, "Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai." Barang siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang benar dan yang mutlak memberikan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jadi jelas. Nah, dalam kehidupan ini sebenarnya kitalah yang harus kasihan melihat orang-orang kafir itu, sehingga kita memberikan masukan kepada mereka dengan menolong mereka agar mereka tidak tersesat dalam kehidupan dunia ini dan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya dalam aspek apa? Bahwa orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan siang dan malam, menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup, itu menunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak meminta tolong selain kepada Allah. tetapi memohon pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan orang kafir tempat bersandar dan meminta pertolongan. Mungkin itu tambahan dari ayat ini, Ustaz. Masyaallah, para pendengar RRI rahimakumullah. Sesungguhnya yang kita dengarkan tadi dari kedua Ustaz Hanafi dan Ustaz Ardiansah, paparannya sangat menambahkan wawasan sebagai tausiah pada pagi hari ini, dengan harapan dengan kaji ayat Allah yang kita kaji saat sekarang ini, yaitu mengingatkan bagi kita, walau bagaimanapun tetap yang namanya kafir ya kafir, tidak pernah jumpa antara iman dan kafir. Itu yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Syahrawi dalam mengkaji bahwasannya, jangan sampai orang mukmin ini menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong untuk orang mukmin. Karena orang yang berbuat demikian ini, Allah Subhanahu wa taala lepas pertolongannya. Dalam artian Allah tidak akan menolong mereka yang berbuat demikian kecuali ada satu strategi taqiyah, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengancam bagi kita orang yang mukmin. Tidaklah kita berusaha menjadikan orang mukmin yang bersih sebagai pemimpin kita, jangan sekedar hanya mukmin belaka kan, tetapi pada hakikatnya itu juga munafik busuk bagi kehidupan kita. Ambillah yang maslahat bagi kehidupan dan kemakmuran mujtama kita, masyarakat seutuhnya. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi saya pribadi dan pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar, didampingin oleh Syekh Ardiansah dengan Ustaz Hanafi Ismet, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'atikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.